Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'anul Karim juz amma, juz yang ke-30. Kita masih dalam surat An-Naba, yang pada kesempatan sebelumnya kita telah sampai kepada ayat yang ke-26. Beberapa ayat yang sebelumnya kita sampaikan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang mereka melampaui batas terkait tentang hak Allah Subhanahu wa taala, demikian pula melampaui batas terhadap hak-hak sesama hambanya, di mana mereka tinggal di dalam jahanam. Naam, kekal di dalamnya, tidak merasakan kesejukan dan tidak mendapatkan minuman di dalamnya kecuali air yang mendidih. Demikian pula naam, nanah dan campuran-campuran dari segala sesuatu yang keluar dari luka-luka naam para penghuni neraka wal iyadzu billah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya balasan itu ada sesuatu yang setimpal yang mereka dapatkan, setimpal sesuai dengan amal, perbuatan, ucapan yang dahulu mereka lakukan sewaktu dalam kehidupan dunia. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hambanya dengan memberikan balasan yang demikian itu, akan tapi merupakan balasan yang sepadan, setimpal, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya tentang amalan apa yang mereka dahulu kerjakan sewaktu di dunia sehingga mereka mendapatkan balasan yang sepadan yang demikian itu kondisi keadaannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu sewaktu di dunia tidaklah mengharapkan adanya hisab. Mereka tidak meyakini, tidaklah mereka itu mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mengimani, tidak meyakini, mereka mengingkari tentang adanya surga dan neraka. Mereka tidaklah meyakini tentang akan adanya balasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan hamba, apakah itu amalan kebaikan ataukah keburukan. Naam. Ya. Mereka mengingkari tentang adanya penghisaban dan balasan amalan. Naam. Oleh karena itu nampak dan terlihat pada mereka orang-orang yang mengabaikan terhadap amalan-amalan kebajikan, terhadap amalan-amalan untuk kehidupan akhirat. Karena disebabkan tidak adanya keyakinan, keimanan mereka tentang adanya hisab, tentang adanya balasan, tentang adanya hari kebangkitan, tidak mengimani tentang adanya balasan, adanya surga dan neraka. Naam. Yang ada pada diri mereka adalah keyakinan bahwasanya hidupnya, naam, kita itu adalah semata-mata kehidupan di dunia saja. Naam. Kita hidup, kita mati. Naam. Yang membinasakan adalah waktu, yang tidak akan adanya penghisaban balasan terhadap amalan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Maka mereka mengatakan tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Yang kita mati, kita hidup, dan yang membinasakan kita itu adalah masa, waktu. Naam, karenanya mereka pun ya mengabaikan tentang amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan. Yang kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Dan mereka itu mendustakan terhadap ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya pendustaan. Naam. Hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka yang dibawa oleh para rasul, maka mereka mengingkarinya. Maka mereka mendustakannya. Naam. Ya. Mereka menanggapi ataukah menghadapi dalil-dalil hujjah-hujjah tersebut dengan sikap penentangan terhadap para rasul yang membawa hujjah dan adillah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari lisan-lisan mereka ini sesuatu yang merupakan ya kegilaan semata. Ini adalah merupakan sihir, ini adalah merupakan perkataan seorang tukang syair dan yang serupa dengannya. Itulah kondisi keadaan mereka. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah. Ya. Tidaklah seorang pun rasul yang datang kepada mereka sebelum itu melainkan mereka mengatakan sahirun au majnun. Dia itu tukang sihir. Dia itu orang yang gila, wal iyadzu billah. Sikap pendustaan mereka terhadap hujjah dan adillah yang dibawa oleh mereka para rasul. Naam. Menghadapi apa yang dibawa oleh mereka para rasul tersebut dengan sikap pengingkaran, pendustaan dan penentangan. Sehingga keluar ucapan-ucapan yang demikian itu sebagai bentuk gambaran pendustaan dan penentangan mereka terhadap hujjah-hujjah Allah, dalil-dalil Allah yang dibawa para rasul tersebut. Naam. Ya. Mensifati rasul sebagai tukang sihir, orang yang gila, tukang syair dan yang serupa dengannya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menggambarkan bagaimana penentangan mereka, pendustaan mereka terhadap hujjah adillah yang dibawa oleh mereka para rasul. Di antaranya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun, dan mereka mengatakan, wahai orang yang diturunkan kepadanya itu adzikr Al-Qur'an Karim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lamajnun, sungguh engkau benar-benar orang yang gila, wal iyadzu billah. Lau mata'tina bil malaikah in kunta minas shodiqin, kenapa engkau tidak mendatangkan kepada kami para malaikat supaya menjadi saksi tentang kebenaran terhadap apa yang kau bawa? Naam, jika memang kau benar, ya, bahwasanya apa yang kau bawa adalah sesuatu al-haq yang datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala engkau tidak mendatangkan kepada kami itu para malaikat, berarti engkau bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar. Ya. Naam. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaika. Naam. In kunta minas shodiqin. Apakah mereka adalah orang-orang yang jujur? Ketika mereka bersumpah dengan sebenar-benarnya sumpah. Naam. Ya, la in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha, sungguh kalau seandainya datang kepada kami suatu ayat, niscaya kami akan mengimaninya. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan mereka untuk menurunkan malaikat di tengah-tengah mereka, kemudian memberitakan, menjadikan saksi tentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul, kemudian mereka mengimaninya? Naam. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya pun berfirman menggambarkan kondisi keadaan mereka. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annana nazzanna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakin aktsaruhum yajhalun." Perhatikan dalam ayat ini, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan mereka untuk menurunkan di tengah-tengah mereka para malaikat yang mereka bersumpah, la in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha, kalau seandainya datang kepada kami suatu ayat kami akan mengimaninya, apakah mereka mengimaninya? Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan sekiranya kami menurunkan kepada mereka malaikat, ya, naam, memberitakan kepada mereka tentang risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi tentang kebenaran apa yang disampaikan yang dibawa oleh mereka para rasul, wa kallamahumul mauta, dan Allah jadikan orang-orang yang meninggal, yang telah mati itu bangkit, kemudian berbicara, menyampaikan kepada mereka tentang apa yang mereka dapatkan, bahwasanya suatu kebenaran terhadap apa yang dibawa oleh mereka para rasul tersebut, akan adanya nikmat siksa kubur dan yang lainnya dari kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh mereka para rasul, sekiranya kami turunkan kepada mereka para malaikat, dan kami jadikan orang yang telah meninggal itu berbicara, menyampaikan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul kepada mereka, wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kami kumpulkan semuanya kepada mereka, dihadapkan kepada mereka setiap umat dari yang satu ke umat yang berikutnya, yang masing-masing umat ini menyampaikan tentang kebenaran apa yang dibawa para rasul. Toh seandainya ini semuanya Allah turunkan para malaikat kepada mereka. Allah jadikan orang yang telah meninggal itu berbicara, menyampaikan tentang kebenaran yang dibawa para rasul kepada mereka. Setiap umat Allah kumpulkan untuk dihadapkan kepada mereka, memberitakan kepada mereka tentang kebenaran yang dibawa para rasul. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat ini? Makanu liyuminu illa ayyasha Allah walakin aktsaru yajhalun. Tidaklah yang demikian itu menjadikan kemudian mereka itu mengimaninya. Suatu ucapan saja yang keluar dari lisan-lisan mereka, kedustaan, kebohongan. Meskipun mereka bersumpah dengan sebenarnya sumpah. Naam. Ya. Barakallahu fik. La in ja'athum ayatun la yu'minuna biha. Ketika Allah turunkan malaikat kepada mereka, jadikan yang telah meninggal itu berbicara kepada mereka, dan Allah kumpulkan segala sesuatu kepada mereka di hadapan mereka untuk menyampaikan tentang kebenaran yang dibawa oleh mereka para rasul, tidak menjadikan mereka itu naam untuk mengimaninya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akan tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. Naam. Ya. Ini kondisi keadaan mereka. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan mendapatkan balasan di dalam jahanam, yang mereka tinggal kekal di dalamnya, tidak merasakan kesejukan dan tidak mendapatkan minum kecuali air yang mendidih dan nanah. Yang itu adalah merupakan balasan yang setimpal. Karena ini kondisi keadaan mereka, amal perbuatan dan ucapan mereka sewaktu di dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang akidah dan keimanan mereka, orang-orang yang menyimpang ucapan-ucapan mereka. Naam. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Ini kondisi keadaan mereka. Naam. Yang dengan sebab itu mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari siksaan. Naam, yang digambarkan sebagian dalam ayat ini tentang bagaimana kondisi keadaan siksaan yang ada di dalam jahanam. Wal iyadzu billah. Naam. Sesuai dengan amal perbuatan mereka. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi sedikit pun mereka. Akan tapi mereka sendirilah yang mendzalimi diri-diri mereka dengan tidak adanya keimanan, keyakinan tentang adanya penghisaban, balasan amalan. Ya, sikap penentangan dan pendustaan mereka terhadap apa yang diboleh mereka para rasul. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakin annas ya anfusahum yadhlimun. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendzalimi manusia sedikit pun, akan tapi manusia itu sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka. Naam. Sehingga mendapatkan balasan yang setimpal, sepadan. Ya. Naam, dari si Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Sebelum itu dari sini suatu pelajaran yang kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan. Naam. Kepada orang-orang kafir, balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatan mereka. Naam. Ya. Dan mereka tatkala orang-orang yang tidak mengimani, meyakini akan adanya hisab, akan adanya hari kebangkitan. Naam. Maka menjadikan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dengan adanya hari kebangkitan, sehingga mereka pun mengabaikan, melalaikan amalan-amalan kebajikan. Orang yang memiliki keimanan tentang adanya hari kebangkitan, adanya surga dan neraka, Naam, adanya penghisaban, adanya balasan terhadap amalan, maka akan memiliki semangat untuk berbuat kebaikan. Tapi manakala seorang itu tidak memiliki semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amalan soleh, perlu dilihat, perlu ditinjau kembali sejauh mana keimanan yang ada pada dirinya. Berarti ada dalam dirinya itu keimanan yang lemah, karena menyebabkan dia itu tidak memiliki motivasi semangat untuk beribadah, beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia betul-betul mengimani tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, niscaya dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu kami telah mencatatnya di dalam kitab, segala sesuatu dari amalan-amalan hamba, baik itu berupa ucapan-ucapan ataukah perbuatan-perbuatan, baik itu sesuatu yang sedikit ataukah banyak, sesuatu yang kecil ataukah yang besar, apakah itu amalan-amalan perbuatan kebaikan ataukah keburukan, semuanya tercatat dalam suatu kitab, dalam lauful mahfuz, dalam catatan-catatan amalan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid, senantiasa ada malaikat yang terus mencatat amal perbuatan yang dilakukan hamba. Ya, segala sesuatu tercatat dalam kitab. Ya, jangan orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan khawatir akan mendapatkan siksa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dia tidak melakukannya. Dia mendapatkan siksa hukuman memang disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Tidaklah Allah akan memberikan hukuman siksaan atas dosa yang dia tidak melakukannya. Sebagaimana jangan seorang itu menyangka, mengira akan disia-siakan amalannya ataukah dilupakan, ya, meskipun seberat dzarrah sekalipun, kemudian disia-siakan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, semuanya tercatat dalam kitab, catatan-catatan amalan tercatat dalam kitab Lauful Mahfuz. Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, wa wudi'al kitab, dan kitab catatan amalan itu pun diletakkan. Fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kitab catatan amalan diletakkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan dalam kondisi ketakutan, merasa takut terhadap apa yang ada dalam kitab catatan amalannya, seraya dia mengatakan, duhai celakanya kami, kitab apa ini? Yang mana kitab ini tidaklah meninggalkan sedikit pun dari suatu amalan, yang kecil ataukah yang besar, semuanya tercatat di dalamnya. Dan mereka pun mendapatkan semua apa yang dahulu mereka kerjakan sewaktu di dunia, tidak terluputkan, semuanya akan dihadapkan di hadapan dirinya, tertulis dalam kitab tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi seorang pun. Naam, ya, setiap amalan yang dilakukan hamba akan dihisab, akan dihitung, akan ditulis, tercatat dalam kitab catatan amalan, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan kitab catatan amalan tersebut di yaumul qiyamah. Naam, ya, barakallahu fik. Maka sepantasnya, semestinya seorang muslim itu untuk senantiasa mengambil ibroh pelajaran terhadap ayat-ayat yang semacam ini, yang kemudian dia berpegang teguh dengan agamanya, naam, tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, selamat dari kerugian dan kesengsaraan. Karena segala sesuatu dari amal perbuatan, ucapan atau keamalan itu tercatat. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ambil ibrah terhadap ayat yang semacam itu, untuk supaya seorang kemudian berpegang teguh dengan agamanya, tunduk taat terhadap perintah-perintah Allah, supaya mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, selamat dari kerugian dan kesengsaraan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang berikutnya, fadhuku falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah oleh kalian. Naam, firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ahlun nar, fadhuku, maka rasakanlah siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan firman yang terkandung di dalamnya ihanah wa taubih, ya, kerendahan, kehinaan untuk mereka. Falan nazidakum illa adzaba, maka tidaklah kami akan menambahkan kepada kalian kecuali siksaan dan siksaan. Naam, nas'alullah ta'ala taufik wal afiyah. Ini adalah merupakan ayat dari ayat-ayat yang paling dahsyat, paling keras, paling mengerikan, terkait tentang begitu kerasnya, dahsyatnya siksaan azab bagi ahlun nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menyelamatkan kita darinya. Coba perhatikan, renungkan ayat ini, fadhuku falan nazidakum illa adzaba, tidaklah kami menambahkan kepada kalian kecuali adzab. Setiap waktunya, setiap saatnya yang ditambahkan itu adalah siksaan. Tidaklah kondisi siksaan mereka itu menetap seperti itu, terus akan bertambah kuat dan dahsyat. Jenisnya bermacam-macam. Naam, yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimallahu taala, hadhil ayat asyaddul ayat fi syiddati adzabi ahli nar ajaranallahu minha. Ini ayat adalah merupakan ayat-ayat yang paling dahsyat terkait tentang kerasnya, dahsyatnya, ngerinya azab bagi ahli nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita darinya. Karena dari setiap waktunya terus ditambahkan. Labithina fiha aqaba, tinggal dalam neraka berabad-abad lamanya dalam waktu yang panjang. Bayangkan satu masanya itu, ya, berapa tahun kemarin? Ada yang mengatakan 40-80. Yang satu tahunnya itu 360 hari, satu harinya itu 1000 tahun. Itu bertambah terus siksaannya, bukan berkurang. Naam, oleh karena itu disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala, naam, menyebutkan tentang mereka ahlun nar, ya, di mana mereka mengatakan kepada para penjaga jahanam, ya, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ya, mintakanlah kepada Rabb kalian agar supaya meringankan satu hari saja dari siksaan. Perhatikan, renungkan ayat ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Mereka tidak mengatakan supaya untuk mengangkat siksaan dari mereka, tapi yang mereka katakan kepada para malaikat penjaga jahanam tersebut supaya memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya meskipun satu hari saja, karena mereka sudah putus asa untuk diangkatnya siksaan tersebut dari mereka. Naam. Mereka meminta cuma sehari, bukan untuk daiman diringankan terus, tidak, cuma sehari. Ini menunjukkan tentang bagaimana siksaan yang mereka dapatkan, kehinaan, kerendahan, waliyadu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi ayat-ayat yang semacam ini, ambil ibrah, ambil pelajaran darinya. Naam. Jadikan yang demikian itu kemudian seseorang semakin kokoh, teguh, kuat dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk khusyuk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, selamat dari kerugian dan kesengsaraan. Wallahu taala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Billahi taala wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyil Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.